maka beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa di hari Asyura ini. Fasu'ilu an dzalik, mereka ditanya tentang hal itu. Kenapa kalian berpuasa di hari ataupun di tanggal 10 Muharram ini? Faqalu, mereka mengatakan, hadzal yaumul ladzi adhharallahu fihi Musa wa bani Israil ala Firaun. Di hari ini adalah ataupun hari ini adalah hari di mana Nabi Musa alaihissalatu wassalam dan Bani Israel dimenangkan atas Firaun laknatullah alaihi. Fanahnu nasumuhu ta'ziman lahu, maka kami berpuasa hari ini sebagai bentuk pengagungan terhadap hari tersebut. Faqala Nabi alaihissalatu wassalam, maka Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, fanahnu aula bi Musa minkum, sungguh kami itu lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Fa'amara bisyamihi, maka beliau alaihissalatu wassalam pun memerintahkan umatnya untuk berpuasa di hari Asyura tersebut. Tabarakallahu fikum. Ini dilakukan oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam. Beliau memerintahkan kepada kita semua untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram, yaitu yang biasa dikatakan dengan hari Asyura. Namun di sana ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki keinginan untuk berpuasa itu bukan tanggal 10-nya. Dalam sebuah hadis yang datang dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma juga, beliau sallallahu wasallam ataupun kata sahabat Ibnu Abbas, hina shoma Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaum Asyura. Ketika Rasulullah sallallahu wasallam berpuasa di hari Asyura, yaitu tanggal 10 bulan Muharram, wa amara bi siyamihi, beliau pun memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk berpuasa tanggal 10 Muharram tadi. Qalu, para sahabatnya mengatakan, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahud wa an-nasara. Wahai Rasul, hari ini adalah hari di mana orang Yahudi dan orang Nasrani mengagungkan hari tersebut. Faqala Rasulullah alaihi salatu wasalam, fa idza kanal amul muqbil, kalau begitu tahun depan insyaallah bila Allah berkehendak, sumna al-yawma tasi, kita akan berpuasa di tanggal 9-nya. Baik. Qal, kata sahabat Ibnu Abbas, falam ya'til amul muqbil hatta tufi ya Rasulullah alaihi salatu wasalam, belum datang tahun depannya Rasulullah alaihi salatu wasalam meninggal. Jadi selama ataupun puasa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW selama hidupnya terkait dengan Asyura ini tanggal berapa? 10 Muharram. Nah, pertanyaannya barakallahu fikum. Di sini Rasulullah SAW setelah mendengar apa yang dikatakan oleh sahabat, orang Yahudi itu mengagungkan hari ini. Kata Rasul, ya udah kalau gitu tahun depan kita puasa tanggal 9. Kita itu diperintah untuk puasa Asyura itu tanggal berapa? 9-10 atau 10 atau 9-10-11? Tapi barakallahu fikum, banyak sekali pendapat para ulama terkait dengan hal ini. Yang pertama adalah yang berpendapat bahwa puasa Asyura itu tanggal 10. Kenapa? Karena Rasulullah SAW baru memiliki keinginan tetapi belum melakukan, sehingga kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, puasnya tanggal 10. Yang kedua, Rasulullah SAW memiliki keinginan untuk berpuasa tanggal 9, sehingga puasanya itu tanggal 9 bukan tanggal 10. Yang ketiga, Rasulullah SAW sudah memiliki keinginan untuk berpuasa tanggal 9 tapi belum melakukan, dan yang dilakukan oleh beliau SAW tanggal 10, sehingga puasanya 9-10. Yang ketiga, apa yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam sebuah hadisnya, ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk berpuasa hari Asyura, hadis ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sumu yawma Asyura, puasalah kalian puasa hari Asyura ataupun hari Asyura. Wa khalifu fihi wa khalifu fihi al-yahud, namun selisihi dalam praktekan puasa tersebut. Wasumu qablahu yawman aw ba'dahu yawman. Puasalah satu hari sebelum Asyura atau satu hari setelah Asyura. Berarti gimana barakallahu fikum? Kalau dibangun di atas hadis ini, kalau enggak 9-10 ya 10-11. Pilih yang mana barakallahu fikum? 10 yang telah dilakukan oleh Rasul, 9 yang ingin dilakukan oleh Rasul, 9-10 menjamak dua puasa yang ada. 9-10 atau 10-11 dibangun di atas hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad. Pilih yang mana? Atau semuanya boleh dilakukan? Tabarakallahu fikum. Semuanya boleh dilakukan. Al-Imam Ahmad rahimahullah taala dan begitu pula Al-Imam Ibnu Sirin, beliau menjelaskan dalam sebuah penjelasannya, bila mana penentuan awal bulan Muharram itu tidak jelas, artinya ini sudah masuk atau belum, masih ada keraguan, maka berpuasalah 9, 10, 11. Kalau menentukan awal bulan Muharram ini ada keraguan, belum jelas, maka berpuasalah 9, 10, 11. Kata mereka berdua rahimahumullah ta'ala, ini dalam rangka ataupun supaya kita betul-betul mendapatkan yang pertama, betul-betul mendapatkan hari Asyuranya. Yang kedua, kita menyelisihi orang ya Yahudinya. Kenapa sih betul-betul dipentingkan puasa Asyura tadi? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang puasa Asyura, kata beliau alaihi sallallahu alaihi wasallam, yukaffiru sanatal madiyah, akan menghapus dosa yang telah dilakukan selama satu tahun yang lalu. Muharram kan awal tahun, satu tahun yang lalu yang telah kita lakukan itu dihapus. Intinya barakallahu fikum, bahwa banyak taujihat, banyak arahan dari para ulama terkait dengan puasa hari Asyura. Maka yang paling aslam adalah apa? Kita mengambil jamaknya. Kita mengambil apa? Jamaknya. Kita berpuasa tanggal 9-10 dalam rangka menyelisih orang Yahudi. Kemudian kalau kita ragu, sudah benarkah penentuan bulan Muharram ini, maka berpuasalah 9, 10, 11. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad dan juga Al-Imam Ibn Sirin rahimahumullah ta'ala. Tabarakallahu fikum. Ini terkait dengan puasa hari Asyura. Nah, bolehkah kita berpuasa tanggal 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, boleh enggak? Boleh enggak? Kenapa boleh? Tidak sebulan, Allah barifik. Yang penting enggak sebulan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam, seutama-utama puasa ba'dar Ramadan, setelah bulan Ramadan adalah apa? Siyamu syahrillahil muharram, puasa di bulan Muharram. Kita perbanyak puasa tersebut. Yang penting jangan satu bulan. Jangan satu bulan apa-apa penuh. Kenapa? Kalau satu bulan penuh, tidak ada dalilnya. Enggak ada dalilnya. Tapi kalau 9, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ada dalilnya enggak? Hah? Ada, dalilnya umum. Apa itu? Sebaik-baik puasa, seutama-utama puasa setelah puasa bulan Ramadan. Dalilnya umum. Walaupun Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak berpuasa tanggal 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, misal demikian. Walaupun beliau tidak melakukan ini, tapi ada dalil umum yang mendukung perbuatan tersebut, yaitu apa? Kata Rasul, afdhalus siyam, seutama-utama puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Wallahu a'lam bissawab. Kesimpulannya, puasa bulan puasa hari Asyura tanggal berapa? Enggak ada kesimpulan. Harus ada kesimpulan barakallahu fikum. Kembalikan kepada apa? Hadis-hadis yang ada. Ini barakallahu fikum sisi pandang Islam terkait dengan apa? Bulan Muharram. bulan Muharram diutamakan untuk berpuasa. Di bulan Muharram Rasulullah SAW mengistimewakan satu bulan, yaitu apa? Bulan ataupun satu hari, yaitu apa? Hari Asyura. Dan kita itu betul-betul diperintah untuk bersungguh-sungguh mencari bulan hari Asyura tadi dan berpuasa di hari Asyura tadi. Sahabat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairihi illa hadzal yaum." Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul memperhatikan tentang hari puasa yang hari itu diutamakan atas hari yang lain kecuali hari Asyura ini. Kecuali hari Asyura ini. Berarti apa? Rasul betul-betul memperhatikan kapan hari Asyura. Setiap datang hari Asyura, beliau alaihi salatu wasallam selalu apa? Berpuasa. Kenapa? Karena sahabat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Yataharra," selalu betul-betul memperhatikan hari tersebut. Nah, kita sebagai umatnya yang telah mengaku kita itu orang yang betul-betul mengikuti jejaknya siapa? Rasulullah alaihi salatu wassalam, ahlu sunnah wal jamaah salafi, maka konsekuensinya barakallahu fikum, cari hari Asyura dan berpuasalah di hari tersebut. Jangan meninggalkan hari tersebut. Memang sunnah, tetapi apa? Memiliki keutamaan yang sangat besar dan setiap kita pasti butuh terhadap amalan yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian barakallahu fikum, di sana ada, kita masuk pada perkara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana banyak sekali amalan-amalan yang mungkar dibangun di atas hadis-hadis palsu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan hari Asyura-nya itu sendiri atau terkait dengan bulan Muharram-nya. Terkait dengan hari Asyura itu sendiri atau terkait dengan bulan Muharram-nya. Di antara yang dilakukan oleh sebagian orang adalah sholat di hari Asyura, baina dzuhri wal asri, antara zuhur dan asar, kemudian membaca sebuah doa yang dikatakan dengan doa Asyura. Tata cara sholatnya ini tak sebutkan. Kalau orang sudah sholat dengan sholat ini dan membaca doa dengan doa ini, yang mana doa ini memiliki tujuan. Kalau sholat Asyura antara zuhur dan asar kemudian membaca doa Asyura, maka dia tidak akan mati pada tahun itu. Ini tahun berapa barakallahu fikum? Kalau antum sholat Asyura, baca doa Asyura, maka pahalanya antum gak akan mati di tahun ini. Enak ya? Kalau pengen hidup lama gitu ya, sholat tadi. Tapi kata Imam Suyuti rahimahullah ta'ala, ini adalah hadis palsu. Inilah hadis palsu. Baik, hadisnya berbunyi demikian. Datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Orang ini menyandarkan ataupun yang menyandarkan kepada Abu Hurairah menyandarkan lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shala yauma Asyura ma baina dzuhri wal asri arba rakaat. Barang siapa yang puasa, barang siapa yang salat di waktu di hari Asyura antara zuhur dan asar 4 rakaat. Pertama 4 rakaat. Yaqra fi kulli rakaatin bi Fatihatil Kitab. Setiap rakaat membaca surat Al-Fatihah. Saya enggak ngajari untuk antum baca ya, tapi saya ingin ngasih tahu, ini ada hadis palsu bunyinya demikian. Nanti jangan salah dengar sambil ngantuk pulang salat Asyura. Loh kok salat Asyura? Baru dapat dari daurah, gitu ya. Jangan. Baik, yang ngantuk perhatikan. Barang siapa yang sholat di hari Asyura, sholatnya di waktu antara zuhur dan asar, kemudian setiap rokaat dia membaca surat Al-Fatihah, kemudian wa ayat al-kusri asyra marat, setelah membaca ayat Al-Fatihah, setelah membaca surat Al-Fatihah, pada setiap rokaat dia membaca ayat kursi 10 kali. Al-Fatihah, kemudian apa? Ayat kursi 10 kali. Kemudian lagi, wa qul huwallahu ahad 11. Setelah ayat kursi 10 kali, baca Al-Ikhlas 11 kali. Wah, berat ya, pengen hidup lama ya. Salatnya yang pertama, setiap satu rakaat yang dibaca Al-Fatihah. Apa lagi? Ayat kursi berapa? 10. Apa lagi? Al-Ikhlas berapa? 11 kali. Kemudian wal mu'awadatain 5 marat. An-Nas dan Al-Falaq 5 kali. Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq. Kemudian dan setelah salam istaghfarallaha 70 marat. Setelah mengucapkan salam, dia langsung beristighfar kepada Allah 70 kali. Bayangkan barakallahu fikum. Lama enggak salatnya? Lama enggak? Mau hidup lama, salatnya juga apa? Lama. Baik. Nah, dalam salat ini kemudian dia membaca yang dinamakan dengan doa Asyura, dia akan mendapatkan yang pertama apa? Tidak mati pada tahun ini. Tidak mati pada tahun ini. Baik. Ini pahala di dunia. Adapun pahala di akhirat disandarkan pada hadis itu, atallahu fil firdaus kubata baita. Dia akan dimasukkan ke dalam surga yang dikatakan dengan surga Firdaus. Dan dalam surga tersebut dia diberi menara yang berwarna putih. Di dalam menara tersebut ada sebuah rumah yang rumahnya itu seluas 3 kali lipat bumi. Wah, luas banget ya. Antum punya rumah ukuran 20x20 aja udah bingung bersihkannya ya. Ini seluas berapa? 3 kali lipat bumi. Pokoknya hadisnya sudah konyol lah. Artinya apa? Sesuatu yang sangat apa? Sangat aneh dalam hadis tersebut. Ila akhirhi, sampai akhir ceritanya. Intinya barakallahu fikum, dibangun di atas hadis tadi. Dan hadis ini adalah hadis palsu. Taib. Ini yang pertama yang dilakukan oleh sebagian orang. Yang kedua, yang dilakukan oleh sebagian orang, dibangun di atas hadis yang dhaif, yang dikatakan lemah pula oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, man shoma yauma Arafah kana lahu kafaratun sanatain. Barang siapa yang berpuasa di hari Arafah, dia mendapatkan ampunan selama 2 tahun. 2 tahun sudah diampuni. Wa man shoma yauman fil Muharram aw wa man shoma yauman minal Muharram fa innahu bi kulli yawmin 30 yawman. Barang siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Muharram, keutamanya adalah terhitung sebagai orang yang berpuasa 30 hari. Ini hadis terhib memberi semangat kepada orang untuk berpuasa di bulan Muharram, tapi hadisnya dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dengan hadis yang dhaif. Kemudian hadis yang dibangun, hadis yang dijadikan sebagai landasan pula oleh orang-orang yang melakukan sebuah ibadah, man shoma akhira yaumin min Dzulhijjah. Barang siapa yang berpuasa di akhir 1 hari di akhir bulan Dzulhijjah, wa awwala yaumin min Muharram dan 1 hari di awal bulan Muharram, faqad fataha sanatal mad, faqad khatama sanatal madiya bi shomin wa ftataha sanatal mustaqbal bi shomin ja'alallahu lahu kafaratan 50 sana. Barang puasa siapa yang di akhir bulan Dzulhijjah dia puasa 1 hari, kemudian di awal bulan Muharram dia puasa 1 hari. Artinya misal tanggal 29 Dzulhijjah atau tanggal 1 Muharram, dua-duanya dilakukan, maka dalam hadis ini disebutkan dia akan mendapatkan pahala ampunan selama 50.000 ataupun khamsina sanah, 50 tahun. Enak enggak barakallahu fikum? Puasa 2 hari diampuni selama 50 tahun. Ingat ya, ini hadis palsu. Ini hadis palsu. Bukan saya menganjurkan antum untuk melakukan puasa ini, tetapi ini adalah ritual-ritual, amalan-amalan yang dilakukan oleh sebagian orang yang dibangun di atas dalil-dalil yang palsu. Wallahu alam bissawab. Ada satu hal lagi barakallahu fikum yang dilakukan oleh sebagian orang juga. Namun hadis ini diatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah taala dengan hadis yang dhaif. Dalam hadis itu disebutkan man wasa ala yalihi yawma asra lam yasal fi sa'atin sa'ira sanatihi. Barang siapa yang melapangkan nafkah untuk keluarganya di hari Asyura tadi, maka rizkinya akan dilapangkan selama 1 tahun. Kalau antum biasa memberi nafkah kepada istrinya 50 ribu sehari, antum di hari Asyura memberi 150 ribu, berarti selama 1 tahun rezeki antum lapang. Antum gak pernah susah, gak pernah utang, pokoknya lapang. Ini dibangun di atas dalil ini. Percaya gak barakallahu fikum? Hatinya adalah hati yang sangat lemah. Hatinya adalah hadis yang sangat lemah. Ini banyak sekali. Ritual-ritual yang dilakukan oleh kaum muslimin terkait dengan bulan Asyura. Wallahu alam bisa berhubung waktu ataupun Ustaz Muhammad Hafizullah taala telah hadir, kita cukupkan sampai di sini menyebutkan faedah-faedah terkait dengan keutamaan bulan Muharram dan keutamaan hari Asyura. Sebenarnya masih banyak lagi hal-hal yang terkait dengan hal itu, apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku dirinya sebagai muslim terkait dengan bid'ah yang sifatnya kesedihan, terkait dengan bid'ah yang sifatnya kebahagiaan, terlebih lagi apa-apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Namun kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.